hati. Langit yang biru memang milikmu. Mungkin di sana damai hidupmu. Rentangkanlah sayap. Masih tak tentu, biarkan manusia dengan tingkahnya. Biarkanlah dunia dan masalah. Damaikan.